الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir Surat Al-A'la sampai pada ayat yang ke-15. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, sesungguhnya ini, yaitu apa yang disebutkan dalam surat Al-A'la ini, baik perintah-perintahnya dan lain-lainnya, lafis suhufil ula, benar-benar juga ada pada kitab-kitab terdahulu atau di dalam kitab-kitab terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, bal tukhsirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Kata beliau, artinya tuqaddimunaha 'alal akhirah, kalian lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Wa takhtaruna na'imaha al-munaghas al-mukaddar az-zail 'ala al-akhirah, dan kalian lebih memilih kesenangan dan kenikmatan dunia wa takhtaruna na'imaha al-munaghas, kalian lebih memilih kesenangan dunia yang terus berkurang dan menyusut, al-mukaddar yang keruh, az-zail yang akan hilang, alal akhirah, kalian lebih mengutamakan ini dan lebih memilih ini daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khairun minad dunya fi kulli wasfin matlubin, akhirat itu lebih baik daripada dunia dalam setiap sifat dan keadaan yang diinginkan. wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal. Likauniha daru khuldin wa baqain wa safain. Yang demikian karena akhirat itu adalah negeri yang abadi, wa baqa dan negeri yang kekal, wa safa dan negeri yang jernih. Wa dunya daru fana, sedangkan dunia itu adalah negeri yang fana. Fal mu'min al-aqil la yakhtarul arda 'ala al-ajwad. Seorang mukmin yang berakal, dia tidak akan memilih yang lebih rendah daripada yang lebih bagus. Seorang mukmin yang berakal, yang menggunakan akal sehatnya, dia tidak akan memilih yang lebih jelek daripada yang lebih bagus. Wala yabi'u ladzata sa'atin biturhatil abad. Dan seorang mukmin tidak akan menukar kesenangan yang abadi dengan kelezatan yang sesaat. Kesenangan abadi di akhirat, di dalam jannah. Kesenangan sesaat dan kelezatan sesaat itu di dunia. Seorang mukmin yang berakal, yang menggunakan akal sehatnya, dia tidak akan memilih yang lebih jelek daripada yang lebih baik. Dia tidak akan menukar kesenangan yang abadi dengan kelezatan yang sesaat. Fahubbud dunya wa itharuha 'alal akhirah ra'su kulli khathiah. Kemudian kata Syekh, cinta dunia dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, inilah pangkal dari setiap kesalahan. Demikian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Tu'thirun, ada yang membacanya dengan ta seperti dalam mushaf ini ya, yang kita baca bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, dan ada yang membacanya dengan ya, bal yu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kalau dengan ya berarti kembalinya kepada kelompok al-ashqa. Naam. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka tidak peduli dan menjauh dari peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Alladzi yaslan narul kubra. Itu mereka yang akan masuk ke dalam neraka jahannam. Jika dibaca dengan ya, maka kembali kepada ini, al-ashqa. Orang-orang yang celaka. Adapun jika dibaca dengan ta, bal tu'thiruna al-hayata dunya, maka ini lebih umum. Ya. Bahkan kalian. Ini lebih umum. Umum dari sisi manusia dan dari sisi umat Muhammad atau umat terdahulu. Umum bahwasannya kebanyakan dari manusia itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian dalam Ayat yang terakhir, Allah sebutkan sesungguhnya yang seperti ini juga disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Ini menunjukkan bahwasanya umat-umat terdahulu juga lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kebanyakan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dunia di sini mencakup harta, mencakup perniagaan, mencakup jabatan dan kedudukan, dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan-kelezatan dunia. Kebanyakan manusia kepentingan mereka hanya ini. Yang ada pada benak mereka hanya ini. Dunia, dunia, dan dunia. Tidak memperhatikan akhirat. Kalaupun ada perhatian terhadap akhirat, qalil. Perhatiannya sedikit. Itu pun ba'dul ahyan, kadang-kadang. Yang demikian karena konsentrasinya, fokusnya, ambisinya, adalah dunia. Padahal dunia itu akan pergi dan meninggalkannya. Padahal dunia yang dia cari belum tentu dia dapatkan. Kalaupun dia dapatkan, maka suatu saat akan lepas darinya. Demikian kehidupan dunia. Akan tetapi dengan kondisi yang seperti ini, keadaan yang seperti ini, tetap manusia, kebanyakan manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal mereka tahu bahwasannya akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sebutkan dua sifat akhirat di sini. Khairun wa abqa. Lebih baik. Akhirat itu lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Ini yang Allah sebutkan tentang sifat akhirat. Dua sifat ini, al khairiyah dan juga al baqa. Lebih baik dan lebih kekal. Adapun dunia, walaupun padanya ada kebaikan, maka kebaikan tersebut dan kenikmatan tersebut tidak kekal. Walaupun di dunia ada kebaikan, tapi itu tidak kekal. Apalagi kadang-kadang yang lebih banyaknya adalah keburukannya. Nah, adapun akhirat, maka itu lebih baik dan lebih kekal. Namun mengapa kebanyakan manusia demikian keadaannya? Yu'thiruna al-hayata ad-dunya. Lebih mengutamakan, lebih mementingkan, lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Telah datang ayat-ayat yang menunjukkan sebab-sebab manusia lebih mendahulukan kehidupan dunia, kecuali yang Allah rahmati. Di antara sebabnya adalah al-jahlu. Karena kebodohan. Al-jahl ini penyakit yang kronis. Lebih kronis dari penyakit-penyakit fisik atau badan. Karena penyakit jahal ini akan merugikan dunia akhirat. Kalau penyakit fisik mungkin hanya merugikan badan, sakit, demam, dan seterusnya. Tetapi penyakit al-jahal ini akan merugikan kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga dia lebih kronis, lebih parah. Ini diantara sebab kebanyakan manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, yaitu al-jahal, kebodohan, atau karena tidak mengetahui hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Allah jelaskan, wama hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, perhatikan, law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Nah, namun karena mereka tidak mengetahui, karena mereka jahil, ya, sehingga mereka apa? Lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Ya. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui itu. Ini menunjukkan bahwa diantara sebab kebanyakan manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat adalah karena al-jahl, kebodohan, dan karena tidak mengetahui hakikat sebenarnya kehidupan di dunia atau hakikat sebenarnya kehidupan di akhirat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Malik bin Dinar pernah berkata, law kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa lakana al wajibu an yu'thara khazafun yabqa ala dhahabin yafna fa kayfa wal akhiratu min dhahabin yabqa wad dunya min khazafin yafna. Subhanallah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seandainya dunia ini berupa emas, tapi yafna, fana. Wal akhiratu min khuzafin yabqa, sedangkan akhirat itu berupa tembikar, khuzaf, tembikar, tanah liat yang dibentuk jadi objek sesuatu, yang kalau jatuh pecah. Gampang pecah lah. Kalau seandainya dunia ini adalah emas yang fana, kemudian akhirat itu hanyalah tembikar yang kekal, ya, abadi, kekal, abadi, awet, utuh. Maka apa? Yang wajib adalah mendahulukan tembikar tadi yang kekal daripada emas yang fana. Nah, ini kalau diumpamakan seperti ini. Nah, jika disuruh memilih antara emas sebesar apapun tetapi dia fana dengan tembikar tetapi dia kekal, maka akal yang sehat dia akan memilih tembikar yang kekal tadi daripada emas yang gemerlapan tetapi fana. Kemudian kata beliau, fakaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa wad dunya min khuzafin yabna, maka apalagi ternyata akhirat itu adalah dari emas yang kekal sedangkan dunia itu adalah tembikar yang fana. Nah, tentunya hendaknya seseorang lebih mementingkan dan mengutamakan yang kekal, yang abadi daripada yang fana, itu dunia. Namun yang sangat diherankan adalah keadaan kebanyakan manusia, ghalibun nas. Pada umumnya manusia atau kebanyakan manusia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Kalaupun ada perhatian terhadap akhirat, qalil, sedikit. Betul apa benar? Nah, bahkan kadang hubungan pertemanan akan retak, hancur karena sebab dunia, karena sebab perniagaan, karena sebab bisnis, karena sebab ini dan itu dari nilai-nilai dunia. Bahkan tidak hanya pertemanan dan persahabatan yang retak, tali kekeluargaan, kekerabatan antar saudara kandung, antar anak dan bapak, dan seterusnya bisa retak hubungannya karena sebab dunia. Padahal dunia itu fana. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Renungkan ayat ini. Renungkan. Ayat ini dibaca setiap Jumat, setiap sholat Id, setiap sholat witir, minimalnya itu. Bal tu'thirunal hayata dunya. Bahkan kalian umum pakai tak di sini, tu'thirun. Kalau pakai ya, yu'thirun itu kembalinya kepada al-ashqa alladhi yaslan narul kubra. Kalau tu'thirun, ini a'am, lebih umum. Bahkan kalian wahai manusia mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di antara ayat yang menunjukkan sebab kebanyakan manusia lebih mementingkan kehidupan dunia adalah karena apa? Ad-dunya zuyyinat linnas. Karena dunia itu dijadikan indah dalam pandangan manusia. Zuyyinat linnas. Sehingga kebanyakan manusia lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan manusia. Adapun akhirat enggak kelihatan. Tidak dijadikan indah dalam pandangan manusia. Wa min asbab dzalik anna ad-dunya zuyyinat lin-nas. Di antara sebab manusia lebih mementingkan kehidupan dunia adalah karena dunia ini dijadikan indah dalam pandangan manusia. Tidak sekedar itu, tidak sekedar dijadikan indah dalam pandangan manusia, tetapi apa? Ujilat lahum. Tetapi juga disegerakan untuk mereka. Ini juga diantara sebabnya. Karena dunia dijadikan indah dalam pandangan manusia dan disegerakan untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisaa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan mereka kepada syahwat, kepada hal-hal yang mereka inginkan, yaitu berupa wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah berupa emas, perak, kuda pilihan, yaitu kuda yang bagus, dan binatang-binatang ternak, wal harf, dan sawah ladang. Dijadikan indah dalam pandangan manusia semua ini tadi. Kemudian Allah tegaskan, zalika mataul hayati dunya, itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada husnul ma'ab, tempat kembali yang baik, yaitu akhirat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, kesenangan-kesenangannya, kenikmatan-kenikmatannya, nah, lebih baik daripada dunia. Nah, kalimat husnul ma'ab di sini semakna dengan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil 'ibad. Katakanlah, apakah mau aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semua, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbnya. Bagi mereka ada surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan juga bagi mereka ada istri-istri yang mutahharah, yang disucikan. Waridwan minallah, dan keriduan dari Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, kalau di atas tadi minan nisa, nah, di antara kesenangan dunia adalah an-nisa, wanita-wanita. Nah, adapun di akhirat disebutkan dengan kata wa azwajum mutahharah. istri-istri yang disucikan. Nah, ini menunjukkan bahwa kenikmatan-kenikmatan di surga atau di akhirat itu lebih baik ya, daripada dunia. Disebutkan wa azwajun mutahharah supaya seseorang tahu perbedaan antara nisa dunia, wanita dunia dengan wanita akhirat. Allah sebutkan wa azwajun mutahharah. Demikian pula sungai-sungai yang ada di akhirat, yang ada di dalam jannah berbeda dengan sungai-sungai yang ada di dunia. Wa anharum min asalin musaffa, diantaranya firman Allah Ta'ala yang menyebutkan tentang sungai adalah wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Nah, demikian pula wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai dari susu yang tidak akan berubah baunya dan rasanya. Wa ma'in ghairi asinin, sungai yang berasal dari air yang ghair asin, yang tidak akan berubah bau dan rasanya. Wa khamrin ladzatin lisyaribin, sungai yang berupa khamr yang lezat dan enak bagi orang-orang yang meminumnya. La yasadda'una anha wa la yunsifun, mereka tidak akan merasa pening, tidak pula mabuk ya ketika minum khamr tersebut. Ini sekelumit tentang bahwasanya akhirat itu khairun, lebih baik daripada dunia. Kemudian ayat yang selanjutnya inna hadza lafi shuhufil ula shuhufi Ibrahim wa Musa. Telah kita bacakan tadi penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, inna hadza, sungguhnya ini, yaitu yang disebutkan kepada kalian dalam surat yang mubarakah ini, baik berupa perintah-perintah ataupun berita-berita yang indah, itu semua lafi suhufil ula, benar-benar ada dalam kitab-kitab terdahulu. Baik, kita baca lagi inna hadza, sesungguhnya ini, qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala al-mazkur lakum, sesungguhnya ini yaitu yang disebutkan untuk kalian fi hadhihi suratil mubarakati, di dalam surat yang diberkahi ini, minal awamir al-hasanah, itu yang berupa perintah-perintah yang baik, wal akhbar al-mustahsanah, dan juga berita-berita yang bagus. Itu semua lafiz suhufil ula, juga ada dalam kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihimas salatu wassalam. Allazaini huma, yang keduanya, asyraful mursalin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Yang keduanya adalah rasul yang paling mulia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dan Musa alaihi wassalatu wassalam adalah rasul yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi awamir fi kulli syari'atin. Semua perintah-perintah ini juga ada dalam setiap syariat. Itu syariat umat-umat terdahulu. Likauniha aidatun ila masalihid darain. Karena syariat ini atau perintah-perintah ini kembalinya kepada kemaslahatan dua negeri, yaitu dunia dan akhirat, negeri dunia dan negeri akhirat. Wa hiya masalihu fi kulli zamanin wa makan, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan di setiap zaman dan tempat, kemaslahatan untuk kapan saja dan di mana saja. Perintah-perintah dan syariat-syariat yang disebutkan dalam surat Al-A'la, dalam surat Al-A'la ini juga ada dalam kitab-kitab terdahulu, dalam suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, demikian pula dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Karena perkara-perkara yang disebutkan dalam surat Al-A'la ini adalah perkara-perkara pokok. Ya. Nah, sehingga semuanya ada dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Sehingga juga ada dalam semua kitab-kitab terdahulu. Nah, karena dalam kitab-kitab terdahulu ya, ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, juga ada yang tidak disebutkan, karena ada hal-hal yang hanya ada dalam kitab yang diturunkan kepada seorang nabi atau rasul sesuai dengan hajat dan kemaslahatan di waktu itu. Akan tetapi pokok dasarnya itu sama, yaitu tauhid. Perkara tauhid semuanya ada dalam semua kitab. Perkara tentang tauhid disebutkan dalam semua kitab dan diserukan oleh semua para rasul. Larangan dari kesyirikan demikian juga ada dalam setiap kitab dan juga dilarang oleh semua rasul. Demikian pula akhlak-akhlak yang mulia ada disebutkan dalam semua kitab. Nah, tentang kejujuran, tentang kebajikan, tentang ihsan dan seterusnya, semua disebutkan dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Adapun tentang perkara syariat, halal haram dan seterusnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuai dengan hajat dan kebutuhan manusia di setiap waktu. Dan Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. untuk setiap umat ya kami berikan, untuk semua, untuk setiap umat dari kalian kami berikan syir'ah, syariat atau aturan, wa minhaja, dan jalan yang terang. Nah, Al-Fakhr al-Razi membawakan riwayat ya, yang sampai kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam anzalallahu min kitab, berapa kitab yang Allah turunkan? Maka beliau bersabda, mi'atan wa arba'ata kutubin, 104 kitab. Ala Adam asyur suhuf, kepada Adam ada 10 kitab, 10 suhuf. Wa ala Syith 50 sahifah, dan kepada Nabi Syith ada 50 sahifah. Wa ala Idris 30 sahifah, kepada Idris ada 30 sahifah. Wa ala Ibrahim asyur sahaif, dan kepada Ibrahim ada 10 sahifah. Wat Taurah, kemudian Taurat, wal Injil, kemudian Injil, waz Zabur, kemudian Zabur, wal Furqan, dan kemudian Al-Qur'an. Nah, disebutkan riwayat ini oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya. Baik, dengan demikian selesai dari tafsir surat Al-A'la. Nah, ya, karena demikian pentingnya isi dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat ini, ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca ayat ini. Dan beliau mengkhususkan untuk membaca surat ini dalam salat Jumat, juga dalam salat Id, dan juga dalam salat witirnya. Nah, menunjukkan betapa agung dan utamanya surat ini. Maka seyogianya bagi kita untuk menghafal surat ini dan juga memahami isinya, ayat per ayat yang ada di dalamnya. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkan isi dari ayat-ayat yang kita hafal ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.